Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-34 dari silsilah ilmiah Manasik Haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan menggundul atau memendekkan rambut. Yang pertama, al-halq atau menggundul dan at-taqsir atau memendekkan rambut merupakan kewajiban di dalam ibadah haji dan umrah. Yang kedua, menggundul ketika tahallul dari haji lebih afdol daripada memendekkan rambut, karena Nabi SAW mendoakan dengan ampunan sebanyak 3 kali bagi orang-orang yang menggundul dan sebanyak sekali bagi orang-orang yang memendekkan rambut. Yang ketiga, orang yang melakukan haji tamattu dan waktu antara selesai umrah dan ihram haji cukup untuk tumbuh rambut, maka yang afdal adalah menggundul rambutnya. Namun, kalau jarak antara selesainya umrah dan ihram haji terlalu pendek, maka memendekkan rambut saja. Karena dahulu para sahabat radhiyallahu anhum yang melakukan haji tamattu saat Nabi SAW haji wada, mereka memendekkan rambut saja karena mereka sampai ke kota Mekah tanggal 4 Dzulhijjah, artinya 4 hari sebelum ihram haji, sebagaimana di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Yang keempat, menggundul dan memendekkan diharuskan untuk rata seluruh kepala dan tidak cukup hanya memendekkan sebagian dan meninggalkan yang lain. Yang kelima, orang yang memotong dengan gunting atau alat listrik, maka dianggap memendekkan rambut dan bukan menggundul. Yang keenam, wanita hanya diwajibkan untuk memendekkan rambut dan tidak diwajibkan untuk menggundul rambutnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Laisa 'alan nisa'i al-halqu, innama 'alan nisa'i at-taqsiru." Tidak ada kewajiban bagi para wanita untuk menggundul, akan tetapi kewajiban para wanita adalah memendekkan rambutnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang ketujuh, cara wanita memendekkan rambut adalah dengan memotong ujung-ujung rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Yang kedelapan, seseorang boleh memotong sendiri rambutnya atau memotong rambut orang lain, baik dia sudah tahallul atau belum. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.